Bismillahirrahmanirrahim. Wala tashtaru bi'ahdillah thamanan qalila. Wala tashtaru bi'ahdillahi thamanan qalila. Innama indallah huwa khairun lakum in kuntum ta'lamun. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, Janganlah kalian menjual dengan janji-janji Allah dengan harga yang sedikit. Maksudnya apa? Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, ay tanalunahu bin naqad wa alamil wafa'. Kalian batalkan janji dan tidak mau ditunaikan karena untuk kepentingan dunia semata, innama indallah min ath-thawabil ajil wal ajil liman athara ridah. Karena sesungguhnya di sisi Allah lah dia akan mendapatkan pahala yang besar baik di dunia maupun di akhirat bagi mereka-mereka yang lebih mendahulukan keridhaan Allah. Wa awfa bima ahada alaihi Allah, dan dia menunaikan janji-janji Allah. Wa khairun lakum, yang demikian adalah lebih baik bagi kalian, min hitamid dunya azailah, dari keuntungan dunia, bagian dunia yang akan hilang. In kuntum ta'lamun, kalau seandainya kalian mengetahui. Tiga, apabila kalian sudah mengadakan kesepakatan, perjanjian, terlebih atas nama Allah, jangan dirubah-rubah. Karena disebabkan karena kepentingan pribadi, keuntungan sendiri. Karena kalau dia sudah sumpah, sudah tanda tangan dan lain sebagainya, dia rubah-rubah. Misalkan seperti wakaf tanah atau yang semisalnya, dia rubah. Karena kalau sudah ada tanda tangan, sudah sumpah dan lain sebagainya. Zaman sekarang banyak yang seperti itu. Dia hanya mementingkan kepentingan pribadinya, dunianya, padahal dunianya akan hilang. In kuntum ta'lamun, itu pun kalau seandainya kalian mengetahui. Sehingga jangan merubah-rubah janji atas nama Allah dengan harga yang sedikit. Innama indallah huwa khairun lakum, sesungguhnya dari apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi kalian. kalau kalian mengetahui. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.